di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan aneh. Kalau emang kita gak percaya, ya sudah. Wahnya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah ke jalan Allah. Penuhilah masjid, bacalah Al-Qur'an dan pelajarilah Al-Qur'an. Dan kenyangkanlah perut orang-orang miskin. Dan gembirakan hati orang-orang yang sedang susah. Dan berdakwalah sebisanya. Insya Allah, itu akan menjadi jalan kita menuju surga. Menjadi jalan kita menuju ke sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara-saudara semua yang saya cintai karena Allah mendengar bacaan-bacaan tilawah saya, ya mungkin akan banyak didapati kesalahan, bukan sekedar 1-2 tapi mungkin banyak. Ya, karena itu saya terus mendorong semua yang saya cintai untuk terus belajar menyempurnakan bacaan demi bacaan. Ya, belajar tajwidnya, belajar hukum-hukum wakafnya, belajar makhrajnya dan seterusnya. Ya, saya pun membiarkan CD-CD yang salah ini tetap keluar sebagai sebuah pembelajaran juga buat saya dan buat orang-orang yang selama ini menganggap dirinya benar, menganggap dirinya bacaannya udah bagus gitu. Lalu kemudian saya atas izin Allah mencoba terus belajar menyempurnakan lewat Ustadz Effendi Anwar Al-Hafiz, lewat Ustadz Hartanto Al-Hafiz, lewat Syekh Ali dan guru-guru Al-Quran yang lainnya. Lalu keluarlah CD-CD dan DVD-DVD cekap tilawah yang insya Allah akan keluar satu demi satu yang saudara bisa dapati di toko-toko terdekat di kota Anda. Atau langsung di pesantren Darul Quran. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar ya terus menyempurnakan Al-Quran yang memang menjadi pegangan kita dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Rattilil Qur'ana tartila wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Mohon doa supaya proses belajar saya memperbaiki bacaan-bacaan saya menjadi sempurna karena Allah. Selamat menikmati dan selamat mengoreksi bacaan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى. Demi waktu duha. Ini nih ketika matahari ya dan naik sepenggalah. واللَّيْلِ إِذَا سَجَى, dan demi malam apabila telah sunyi. Mawad da'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Yakni waktu itu wahyu Allah ini berhenti untuk sementara waktu ya. Nah, kemudian